Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutamimah ala jurumiyah ismul fa'il. Pembahasan tentang ism fa'il. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa ada 7 isim yang bisa beramal seperti fi'il. Di antaranya ialah al-masdar dengan macam-macamnya. Maka di sini kita lanjutkan isim berikutnya. As-sani ismu fa'il kabaribin wa mukminin. Yang kedua yang bisa beramal seperti fi'il ialah ism fa'il seperti baribun mukrimun. Fa'ikana makrunan bi'al amila mutlakon. Kalau ism fa'il itu diiringi dengan al, maka bisa beramal secara mutlak, yakni tanpa syarat. Nahu hada ad-daribu zaidan amsi awil an aw ghadan. Zaidan maf'ul bih. Yang menyebabkan ialah isim fa'il ad-darib yang pakai al, sehingga boleh beramal secara mutlak, baik menunjukkan arti lampau amsi atau sekarang al-an atau akan datang ghadan. Wa'ikana mujaradan min al-amila bisartoin. Kalau tidak pakai al, isim fa'il beramal dengan dua syarat. Kaunu lilhal awil istiqbal. Yang pertama menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Tidak boleh amsi, tapi harus al-an atau ghadan. Waktu madu ala nahwin au istifhamin au mukhbarin anu au mausuf. Yang kedua bersandar pada nafi, yakni terletak setelah nafi au istifham atau terletak setelah huruf istifham. Jadi istifham di sini itu huruf istifham, ya, bukan isim istifham. Au mukhbarin anhu atau terletak setelah mubtada. Mubtada' itu mubtada'. Au mausufin atau terletak setelah mausuf. Manqut. Nahu madaribun zaidun amran. Wa adaribun zaidun amran. Wa zaidun daribun amran. Wa maratu bi rasulin daribin amran. Amran dalam semua contoh tadi menjadi maf'ul bih yang nasab. Yang menasabkannya ialah dharibun, isim fa'il yang tidak pakai al dan beramal dengan dua syarat yang disebutkan tadi. Naam. Pembahasan kita tentang ismul fa'il fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula ismul fa'il huwa ma dalla ala man waqa'a minhu fi'lu aw qama bihi ala ma'nal khusus. Ismul fa'il itu adalah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan yang bersifat baru atau sementara, tidak tetap. Khusus itu baru atau sementara atau tidak tetap. Nahu Wakatib. Daribun, orang yang memukul pelaku dan menunjukkan makna yang sifatnya sementara atau baru atau tidak tetap. Jadi orang itu mukul, ya, tidak terus menerus mukul, ya. Kadang memukul, kadang enggak, ya kan? Nah, atau katib, orang yang menulis, ini orang yang melakukan perbuatan menulis, tapi sifatnya sementara atau baru atau tidak tetap. Kan enggak nulis terus. Nah, kadang nulis, kadang tidak. Nah, ini adalah isim fa'il. Kalau menunjukkan makna thubut, yakni menjadi sifat permanen atau dalam waktu yang lama, maka bukan isim fa'il. Tapi apa ini? As-sifatul mushabbahah bismil fa'il. Jadi secara makna sama dengan isim fa'il, tapi secara sifat, kalau isim fa'il alal khudus, bersifat sementara atau baru atau tidak tetap. Kalau sifat musyabahat alat subut, alat dawam, sifatnya itu tetap, permanen atau lama. Misalkan orang itu jamil, orang ganteng, ya ganteng terus, ya. Memang sejak lahir ganteng, sampai mati pun ganteng, ya kan? Nah, tidak kemudian hari ini ganteng, besok jelek, ya. Baik. Tawil, orang yang tinggi, ya tinggi, mbak kemudian jadi pendek, ya. Nah, kecuali dipotong. Berarti itu ala makna subut. Ini namanya sifat musyabahat. Asaniyah, masalah yang kedua, ismul fa'il mustaq min masdaril fi'lil mabni lil ma'lum. Isim fa'il itu diambil dari masdar fi'il mabni ma'lum. Wa yakunu minas sulasi ala wasni fa'il. Kalau dari fi'il sulasi, maka wazannya isim fa'il adalah fa'ilun. Kajaris, seperti jaris. Wa ingkana min ghairi sulasi ca'ala wazni mudari'ihi bi'ibdali harfil mudara'ah miman matmumatan wa kusira ma qoblil akhir. Kalau dari selain fi'il sulasi, maka isim fa'il mengikuti wazan fi'il mudari'nya dengan merubah huruf mudara'ah min yang didhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah. Nahwu muhsin wa muta'allim. Nah, dalam masalah yang kedua ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, isim fa'il itu adalah isim mustaq. Kalau ada kaidah berbentuk mustaq berarti berbentuk isim fa'il di antaranya. Yang kedua, isim fa'il itu diambil dari masdar fi'il mabni ma'lum. Berarti punya fa'il, tidak punya naibul fa'il. Karena berasal dari apa ini? Masdar fi'il mabni ma'lum. Berarti itu penting itu supaya tahu, oh, berarti isim fa'il itu hanya akan punya fa'il atau maf'ul bih, ya, tidak akan punya naibul fa'il. Kenapa? Karena isim fa'il itu berasal dari masdar fi'il mabni ma'lum. Kesimpulan yang ketiga, kalau isim fa'il dari fi'il thulatsi semuanya ikut wazan fa'ilun. Nah, fi'il thulatsi itu berarti fi'il yang terdiri dari tiga huruf yang memiliki enam bab gitu ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasu fathin, dhammu dhammin, kasratani. Itu semua isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Jalisun, jalisun. Kata apa? Yaktubu, katibun. Naam. Dan yang lain-lain. Kesimpulan berikutnya, isim fa'il dari selain sulasi maka wazannya melihat fi'il mudhari'nya. Huruf mudhari'ah diganti mim yang di dhamma, kemudian huruf sebelum akhir di kasrah. Nah, contoh ahsana yuhsinu. Yuhsinu, ya-nya ganti mim yang di dhamma, huruf sebelum akhir di kasrah, maka bunyinya muhsinun. Ta'allama, ya ta'allamu. Ya-nya ganti mim yang di dhamma, huruf sebelum akhir kasrah, maka bunyi isim fa'ilnya ialah muta'allimun. Iltalaqa yang taliku. Nah, yang taliku yaknya diganti dengan mim yang di dhamma, huruf sebelum akhir di kasrah, sehingga bunyinya muntalikun. Istaghfara yastaghfiru. Nah, yastaghfiru yaknya diganti dengan mim yang di dhamma, huruf sebelum akhir di kasrah, maka bunyinya mustaghfirun. Wahakada, semua yang selain sulasi isim fa'ilnya berwazan seperti fi'il mudhari'nya dengan merubah huruf mudhari'ah mim yang di dhamma dan huruf sebelum akhir di kasrah. Baik, al-mas'alah tu asalisa. Fa'in ana makrunan bi'al amila mutlaqan. Nahu hadza adaribu zaidan amsi. Jika isim fa'il diiringi dengan al, maka bisa beramal seperti fi'il secara mutlak, yakni tanpa syarat, enggak pakai syarat apapun, baik menunjukkan makna lampau, sekarang atau akan datang, enggak masalah. Yang penting isim fa'ilnya tadi pakai al. Contoh hadza adaribu zaidan amsi. Zaidan nasab menjadi maf'ul bih. Yang menasabkan ialah adaribu, isim fa'il yang pakai al, sehingga bisa beramal tanpa syarat apapun. Dipasang amsi boleh, ditambahi al-an boleh, ditambahi ghadan boleh. Nah, wa in kana mujarradan min al amila bisyartain. Tapi kalau tidak pakai al, maka beramalnya dengan dua syarat. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa beramal. Seperti fi'il al-awwal kaunuhu lil hal awal istiqbal. Yang pertama artinya adalah untuk sekarang atau akan datang, berarti al-an atau ghadan enggak boleh dikasih amsi. Asani itimadu ala nafyin aw istifhamin aw mukhbaran anhu aw mausufin. Yang kedua, bersandar pada nafi, yakni terletak setelah nafi, atau bersandar pada istifham, yakni terletak setelah huruf istifham, bukan isim istifham, huruf istifham. Al-mukhbarin anhu, atau terletak setelah mubtada, mukhbar anhu itu mubtada. Au mausufin atau terletak setelah mausuf itu man'ut. Berarti si fa'ilnya jadi na'at, ya. Nahwu ma daribun zaidun amran. Daribun mubtada zaidun fa'il amran maf'ul bi. Perhatikan. Daripun tidak pakai al, maka harus memenuhi dua syarat untuk beramal. Nah, di sini harus menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Yang kedua, di dalam contoh ini daripun terletak setelah apa ini? Nafi. Ma daripun Zaidun Amran. Daripun Zaidun Amran, Zaidun fa'il amran maf'ul bih. Di sini daripun tidak pakai al, sehingga harus menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Dan dalam contoh ini dia terletak setelah huruf istifham. Zaidun daripun amran, amran maf'ul bih, yang menasabkan ialah daripun. Daripun di sini tidak pakai al, sehingga harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Yang kedua, harus bersandar pada sesuatu. Dalam contoh ini, dia terletak setelah mukhbar anhu atau mubtada. Zaidun itu mubtada. Walidharipun terletak setelah mubtada. Maka bisa beramal. Maka pelajaran daripin amran. Matikan. Amran maf'ul bih. Yang menasabkan ialah daribin. Dia tidak pakai al, sehingga harus menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Dan harus bersandar pada sesuatu. Dalam hal ini dia bersandar pada rajulin, mausufnya, teman'utnya. Di rajulin daribin jadi na'atnya. Naam. Selanjutnya amthilatul mubalaghah wa tsalits amthilatul mubalaghah wa yama kana ala wazni fa'alin aw fa'ulin aw mif'alin aw fa'il aw fa'il. Amthilatul mubalaghah itu adalah isim yang berwazan fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il atau fa'il. Hukumnya sama seperti isim fa'il. Kalau fama kana nam wa ya kasmul fa'il fama kana silat silatan di al ambila mutlaqan, kalau bersambung dengan al beramal secara mutlaq. Nahwu ja'a barabu zaidan wa in kana mutaqan minha amila bi syartain, kalau tidak pakai al ya beramal dengan dua syarat. Nahwu ma barabu zaidun amran. Nah, pembahasan tentang amsalatul mubalaghah fi masail. Al-mas'alatul ula amsalatul mubalaghah wa ma khuwila lil mubalaghati wa taqsir bi fi'li min sighati fa'ili la ihtasiyadil mubalaghah. Amsalatul mubalaghah atau sighat mubalaghah itu ialah isim yang dibuat untuk menunjukkan arti banyak atau lebih atau sangat dari fi'il yang berwazan fa'il dirubah menjadi salah satu wazan sighat mubalaghah. Nahwu darabun ay katsir darbi. Darab itu artinya orang yang banyak mukul atau tukang pukul. Nah, jadi amsalatul mubalaghah nama lainnya adalah siyaghul mubalaghah atau asyghatul mubalaghah. Yang kedua, amsalatul mubalaghah itu berasal dari isim fa'il, ya. Dengan dirubah ke wazan-wazan mubalaghah. Naam. Kesimpulan berikutnya, amsalatul mubalaghah atau sighat mubalaghah itu menunjukkan pelaku atau yang memiliki sifat yang menunjukkan banyak atau sering atau naam lebih dari biasanya. Contohnya berabun itu artinya kathiru darbi, orang yang banyak mukul, sehingga disebut tukang pukul, ya. Nah, kalau baripun orang yang mukul, kadang cuma sekali mukul dalam hidupnya, enggak mukul lagi. Tapi kalau berabun dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul, berarti banyak mukulnya, tukang pukul namanya. Maknanya sama, pelaku pemukulan, ya. Tapi kalau isim fa'il enggak ada kata-kata banyak, ya, atau sering. Tapi kalau mubalaghah, amsalatul balaghah, ada makna banyak, sering, ya, atau lebih. Al-mas'alah tsaniyah, auzanul mubalaghah katsirah wal masyhur minha khamsatu auzan. Wazan-wazan sighat mubalaghah itu banyak. Yang terkenal ada lima wazan. Wahya fa'al kasyarab, wa mif'al ka mihzar, wa fa'ul ka sabur, fa'il ka alim, fa'il ka khadir, pakai dal, ya, kurang titik itu. Contohnya syarabun, syarab itu banyak minum, jago minum, ya. Ya, kalau bahasa orang sekarang ya pemabuk, ya, jago minum, minum terus minum, ya. Mif'al, contohnya mizar, mizar itu banyak tertawa, kathir dhahik. Kadang orang kan cuma ketawa saja, tapi ini ketawa-tawa terus, ya. Nah, ketawa ketiwi, dikit-dikit ketawa, dikit ketawa, namanya mizar, ya. Nah, fa'ul contohnya sabur, orang yang banyak sabarnya, yang sangat sabar apapun kondisinya dia sabar, ya, walaupun badai dan ombak menerjang, dia tetap sabar dalam menempuh kehidupan. Ya, taib sabur, ya. Itu. Fa'il, contohnya alim yang banyak ilmunya itu, yaitu mengetahui, maha mengetahui. Pakai dal, ya. Bukan pakai dal, tapi pakai dal. Hadir. Ini yang sangat hati-hati, yang sangat waspada. Nah, adapun selain ini ada yang lain. Kalian bisa melihat wasal-wasalnya dalam kitab Al-Kifayah, ya, fil Qawaid As-Sarfiyah, tentang amsalatul mubalaghah atau sighatul mubalaghah, ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah, sighatul mubalaghah ta'maru amal ismil fa'il bi ahwalihi wa syurutihi. Amsalatul mubalaghah itu bisa beramal seperti amalan isim fa'il dengan keadaan-keadaannya dan syarat-syaratnya. Isim fa'il itu punya dua keadaan, pakai al dan tidak pakai al. Maka sirat mubalaghah juga begitu, pakai al dan tidak pakai al. Kalau pakai al beramal, apa syarat? Kalau tidak pakai al, maka beramal dengan dua syarat, sama seperti isim fa'il. Famakana siratan li al amila mutlaqan. Kalau pakai al, maka bisa beramal secara mutlak tanpa syarat. Nahu ja'a barabu zaidan. Zaidan maful bih. Yang menasabkan ialah abarab. Amthilatul balaghah. Wa in kana mujaratan minha amila bisyartain. Kalau tidak pakai al, maka beramal dengan dua syarat. Ya. Nahu ma barabun zaidun amran. Barabun zaidun. Zaidun fa'il amran maful bih. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Menasabkan fi'il mudhari itu wawu fa dan thumma yang terletak setelah ism khadis. Ya jelas ke